seorang diri. Bila ku ingat masa jam telah silam, ku dibersihkan oleh ibuku di kampung halamanku. Tapi kini hancur kenangan jauhku alami. Kini ku duduk seorang diri di malam suci. Ku suara di telingamu, ku teringat ayah bunduku yang telah tiada kini. Selamat tinggal kamu halamanku abadi. Tiada kini, selamat tinggal kamu halamanku abadi. Selamat tinggal kamu.